mau di hati, ku jadikan lentera tanpa bersebab. Kini engkau padamkan. Kulukis namamu di hati, berbingkai hiasan rindu. Tapi mengapa tinta cinta engkau nodai? Selama itukah hatimu kekasih? Semampuku kasih.